Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak saha ibu kaum muslimin muslimat ingkang kawula mulyakake, gandeng wekdal sampun dalu, insyaallah taala wonten ing kesempatan menika wonten setunggal permasalahan ingkang badhe kita engetake kangge kula panjenengan sami. Setunggal perkawis, setunggal masalah ingkang menika conto bilih Islam menika ngajarake kula panjenengan sami ajaran ingkang bakal njagi, menjaga awak kula, bondo kula, keluarga kula, lan nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala limpahake dumateng kula panjenengan sami. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terkadang kadang kula panjenengan sami nika nggadahi setunggal nikmat ingkang nalika dipuntingali banjur kula panjenengan sami ujub. Nek mboten nggih takjub, ngeten nggih. Contonipun panjenengan nggadahi tanduran. Nggadahi tanduran sing tanduran iki ora kaya biasane, tukule cepet nggih. Wohe nggih bagus. Tentunipun panjenengan ningali niku seneng napa mboten? Seneng, remen niku nggih. Nggih. Ah. Utawi misalipun panjenengan kagungan putra. Putrane kok masyaallah nyenengaken banget. Sinau nggih cepet. Maca Qur'ane nggih. Ora kaya bocah-bocah liyane. Maca latine nggih cepet. Nah, bapak lan ibunipun ningali putrane kaya niku nggih napa? Kagum. Wabillahi taufiq. Niki nikmati piyambak utawi nikmat ingkang Allah berikan kepada orang yang lain nggih ngoten. Wong liya duwe mobil sing bagus dipuntingali lajeng napa? Nggih. Kagum. Nggih, lan sak piturutipun. Nah, perkawis ingkang kados mekaten menika sering kita raosake. Sering kita rasakan. Ningali nikmat kula panjenengan sami kagum. Nah, Islam niki ngajarake kula panjenengan sami nalika ningali nikmat-nikmat ingkang kados mekaten, nggih, segera menyerahkan segalanya kepada siapa? Allah. Niki penting. Ampun lajeng dados tiyang ingkang ujub. Ujub niku rekrasa nek dheweke niku pancen pantes entuk kaya niku. Krasa nek nikmat niki sebabe karena dheweke pinter. Ya pantes aku tandurane bagus sebab aku pancen pinter nandur tanduran. Misale. Ya pantes anakku pinter-pinter wong aku pinter didik. Nggih. Wonten ingkang kados mekaten, nggih napa mboten? Nah. Niki perkawis-perkawis ingkang saged ngerusak nikmat-nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng kula panjenengan sami. Saingga monggo kita tingali napa ingkang dipun ajarake dening Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika ningali nikmat-nikmat ingkang kados mekaten. Nggih. Ingkang insyaallah saben dinten nggih kula panjenengan sami ningali. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ingkang maknanipun nek sliramu menawa sliramu weruh nikmat sing ndadekake kowe kagum, kowe padha ndongaake barokah. Maksudipun ndonga dumateng Allah supados nikmat menika dipun berkahi dening Allah. Contohnipun kanthi ngucapake Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah utawi barakallahu fik. Dipun dongake muga-muga sliramu diberkahi. Sebab nalika kula panjenengan sami ngucapake donga-donga ingkang ngantos mekaten menika saged ngalang-alangi ya kejelekan yang akan menimpa nikmat tersebut. Nggih. Kanthi donga niki saged ndadosake pengalang-alang nggih kejelekan akan menimpa nikmat tadi. Saged dipun pahami insyaallah nggih. Panjenengan monggo mangke dipun waos wonten ing Al-Qur'anul Karim. Wonten ing surat Al-Kahfi. Nggih. Panjenengan waos mon terjemahanipun, nggih, nek dereng saged bahasa Arab ngertos artosipun maos napa terjemahanipun. Wonten ing surat Al-Kahfi niku dipun sebatake kisah nggih. Kalih pemuda, kalih tiang, wong loro sing siji wong sing muslim mukmin ananging fakir fakir ora duwe apa-apa kere niki wong sing nomor siji. Sing nomor kalih niki wong sing sugih duwe tanduran duwe kebon ananging piyambakipun sanes tiyang ingkang bersyukur nggih duwe kebon ingkang kebonipun luar biasa nggih wit-witane akeh nggih kebone subur lan wonten ing tengah-tengah kebon niki medal napa kalinipun lepenipun. Nah niki kebon sing bagus niku kaya niki luar biasa nggih pun tandurane kathah subur teng tengah kebon wonten napa lepen. Wah niki luar biasa nah nggih dadi golek banyu niki ora angel arep nyirami nggih ora angel. Nah wong kaline dheweke kok lewat teng tengah-tengah napa kebon artosipun niki kebon sing luar biasa. Ngedalake napa? Kormo, ngedalake anggur lan sak piturutipun. Nah, dipun kisahake wonten ing surat Al-Kahfi. Tiang ingkang sugih niki nalika mlebet kebonipun, nalika mlebet kebonipun niki mboten syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Malah nalika ningali nikmat sing kaya niku piyambakipun ngucapake kalimat sing mboten pas. Aku ora nyangka nek kebonku iki bakal rusak. Lan aku ora nyangka nek aku bakal mati terus diuripake meneh. Nah. Saking kagumnya dengan nikmat yang dia apa? Ya, miliki. Nah. Lajeng dipun elingake kalih koncone niki sing fakir. Ora duwe napa-napa ning duwe iman. Dia mengatakan ngelingake kancane walaula idzakhalta jannataka qulta masyaallah apa kowe ora luih becik nalika mlebu ana ing tengah kebonmu sliramu weruh nikmat sing banget baguse apa ya ora luih becik sliramu ngucapake napa masyaallah la quwata illa billah. Niki sedaya iki kabeh kersane sinten? Allah. La quwata illa billah mboten wonten kekiatan kejawi nggih saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nah niki wong sing kedahipun dipun contoh niki wong sing fakir niki. Nggih. Ngelingake nalika kula panjenengan sami ningali nikmat sing bagus, nikmat sing nyenengake, sing marakake awak kula panjenengan sami niku seneng nggih ngucapake kalimat sing ndadosake Allah ridha dumateng kula panjenengan sami. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah niki contohipun. Dados niki ugi dalil nek panjenengan kagungan nikmat ingkang bagus, panjenengan buka warung kok lari sih ora umum. Nggih ngeten nggih. Niki nggih nikmat niki. Nggih. Dipun syariatake nalika ningali nikmat ingkang kados mekaten ndongaake dengan barokah. Nah, utawi ngucapake kala wau niku, Masya Allah la quwata illa billah. Nggih. Mekaten ugi nalika pikantuk nikmat arupi kebon ingkang napa? Ingkang luas, kebon ingkang subur. Nggih. Panjenengan kagungan nikmat napa mawon, termasuk badan sing bagus. Kadang nek panjenengan tase ngoco, ya kan ngoten nggih. Berkaca, kadang kagum sendiri. Nggih. Karo nyekeli ongkol, wah gede temen nah, aku ngoten nggih. Iya. Jajal kiwa tengen, wah kok gede temen. Nah ini kan ningali napa? Ningali awake dhewe kagum. Nggih. Ngeten. Nek sing wadon-wadon nggih, sing estri-estri, wah kok ayu temen. Orang ono sing luwih ayu tinimbang aku ngoten. Ngeten. Sing bagus-bagus sing ngoten. Nanti kadang ngoco kaya niku nganti kelalen. Nganti kelalen ngelih ora mangan. Sebab napa? Nggih, ningali nggih. Raine sing bagus, awake sing bagus nalika napa? Ngoco. Nggih. Nah niki ingkang kados mekaten menika ma'asyiral muslimin, ampun dados kula panjenengan sami supe bilih sedaya nikmat ingkang kula panjenengan sami raosake menika saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ngendika, saumpami kula panjenengan sami kersa purun donga kanthi donga-donga niki mendoakan berkah kebaikan, insyaallah nikmat-nikmat nika badhe dipun jaga dening sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten, nek ora niki saged mawon nikmat-nikmat niku seketika bisa apa? Rusak. Seketika bisa apa? Bisa rusak. Dengan sebab pandangan mata. Nah niki wonten ing Islam Rasulullah ngendikake wonten kerusakan-kerusakan, wonten penyakit-penyakit ingkang sebabipun apa? Pandangan mata. Nggih. Wabillahi taufik. Rasulullah ngendika innal aina al ainu haqqun. Nah. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, penyakit utawi kejelekan ingkang sebabipun pandangan mata niki perkawis ingkang hak, betul-betul ada. Nggih. Wonten penyakit ingkang dipun sebat napa wau? Penyakit ain. Penyakit ain niku penyakit ingkang sebabipun karena pandangan mata. Pandangan mata tiyang ingkang hasad. Wong sing ora seneng, nggih. Wong ingkang hasad. Allah takdirake nek kita tingali nggih, kaya-kayane kok mboten wonten hubungane. Dengan melihat kok kemudian bisa apa? Rusak. Nggih. Ketingalipun mboten wonten hubungan sebab napa? Akibat. Ananging Allah nakdirake, Allah Subhanahu wa taala ngersakake kanthi sebab pandangan mata niki kebaikan ingkang wonten lajeng napa? Dicabut dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini yang disebut dengan penyakit napa? Ain. Supados mboten tertimpa penyakit ain menika, nggih, caranipun nggih menika kanthi nalika kula ningali perkawis ingkang bagus, nikmat-nikmat Allah menika, kula panjenengan sami ndonga, ngucapake nggih kados kalimat Masya Allah, nggih, la quwata illa billah, kados ningkang dipun ngendikake wonten surat Al-Kahfi, utawi ndongaake barokah, barakallahu fih. Muka-muka Allah ngelimpahake berkah. Jadi nikmat niki diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ampun kaget, ampun bingung, penglihatan pandangan kok saged ndadosake napa? Rusak. Nggih. Nggih niki Allah ngersakake kados mekaten. Nggih. Kalau dipandang bisa rusak, bisa tidak. Pokoknya nek Allah ngersakake nggih niku bakal dadi napa? Sebab kerusakan. Nek Allah mboten ngersakake nggih napa? Mboten. Nggih. Kados dene penyakit napa kemawon? Nggih. Kabeh penyakit nek Allah mboten ngersakake mboten bakal napa? Nggih, mboten bakal kedaden, mboten bakal wonten penyakit. Nggih. Contohipun penyakit menular. Nggih, contohne penyakit menular. Kula gadah unta. Unta sing duwe penyakit menular. Panjenengan gadah unta ingkang sehat, njejeri melu napa? Sakit. Unta ingkang nomor 3 njejeri malih nggih napa? Sakit malih. Sing nomor 4 njejeri malih nggih napa? Sakit malih. Pilih panjenengan saged ngendika sing nomor 4 ketularan sing nomor pinten? 3. Sing nomor 3 ketularan sing nomor 2, sing nomor 2 ketularan sing nomor 1, ning sing nomor 1 ketularan saking sinten niku? Mboten wonten nggih mboten. Dadi sing ketularan utawi sing nulari sami-sami ingkang ngersakake sakit sinten niki? Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mekaten ugi menawi Allah ngersakake pandangan mata ini menjadikan sebab kerusakan, nggih saged dadi sebab napa kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rumiyin wonten ing zamanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman riyin niku wonten seorang sahabat nggih ingkang siram mandi melepas bajunya. Nggih sanes aurat wong lanang nggih bagian dhuwur sanes napa? Aurat. Aurate wong lanang kan saking puser dumugi pundi? Nggih lutut nggih. Dengkul. Niki napa? Auratipun tiyang kakung kan ngoten nggih. Nah, niki sahabat niki nggih siram ngelukar melepas bajunya. Putih luar biasa. Wonten sahabat ingkang sanes ingkang mios lewat ningali niku. Ningali awak lan kulit sahabat sing bagus banget niki. Kagum ningali ning ora ndongaake. Nah niki. Mboten napa ndongaake. Kesupen napa pripun sing jelas mboten ndongaake, lajeng Allah ngersakake sahabat menika langsung jatuh. Nggih, sakit. Nggih, mboten saged napa? Iya. Bergerak kanthi leluasa, kados tiyang lumpuh mekaten. Nggih. Nggih. Lajeng kisah menika, kejadian menika dipun criyosake dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih ngendikaake utawi dawuh menawi kula panjenengan sami ningali perkawis-perkawis ingkang napa ingkang mengagumkan menika nggih mbok ndonga. Nggih. Ampun ngantos kita kemudian memandang apalagi dengan hasad nggih. Napa malih mboten ndongaake mboten. Kita sedaya dipun syariatake nalika ningali perkawis-perkawis ingkang napa ingkang kados mekaten menakjubkan, kita doakan keberkahan. Kita melihat anak kita bagus perkembangannya, pertumbuhanipun, ilmunipun dan sakpituritipun, dongaake barakallahu fik. Nggih. Allahumma barik lahu. Nggih. Utawi kalimat ingkang sanes. Nek panjenengan mboten saged bahasa Arab nggih, donga kanthi bahasa napa? Nggih. Indonesia insyaallah mboten napa-napa. Pancen mboten napa saged. Lan ugi ngucapake kados wau masyaallah. Niki kalimat-kalimat ingkang insyaallah dados benteng kula panjenengan sami saking perkawis-perkawis ingkang mboten kula panjenengan sami harapkan berupa kejelekan yang akan menimpa kepada nikmat-nikmat tadi. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah saged dipun fahami menika nggih. Nah, nggih. Niki perkawis ingkang ketingalipun sepele. Ananging saben dinten kita raosake niki. Melihat sesuatu yang kita senang, melihat sesuatu yang kita berbahagia sebab nikmat niku bagus. Nah, mila monggo ingkang sekedhik menika dipun amalake, ingkang sekedhik menika dipun napa? Ginakake kanthi leres insyaallah dados kesaenan kula panjenengan sami. Dan di antara hikmahipun nalika kula ngucapake kados mekaten membersihkan ati kula panjenengan sami dari sifat napa ujub. Dari sifat ujub. Iki dudu karena sebab aku sok pinter, bukan karena saya pandai sehingga saya kaya, bukan karena saya kuat kemudian saya seperti ini mboten. Niki sedaya nggih karena Allah Subhanahu wa taala nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Menika pilih nggih perkawis ingkang saged kawula bahas wonten ing kesempatan dalu menika nggih, monggo menawi wonten pertanyaan nggih ingkang terkait dengan pembahasan menika utawi ingkang sanes nah nggih dipun sumanggaake lan buku ingkang panjenengan asta nika dereng kawula bahas malih insyaallah minggu ngajeng nggih Jumat ketiga insyaallah kita mulai bahas malih nggih risalah ingkang tasih kita bahas sesarengan nggih mobilih wonten ingkang badhe nangletake perkawis ingkang terkait pembahasan kula utawi ingkang sanesipun alhamdulillah. Monggo. Apa sama artinya barokallahu fikum dengan barokallahu fi? Ayo. Nggih. Nek barokallahu fi, wonten pertanyaan iki kula bali, wonten pertanyaan, napa bedane barokallahu fikum dengan napa barokallahu fik? Nggih. Utai fihi. Niki bahasa Arab mawon niki, nggih. Kata ganti utawi dhamir, nggih. Nek barokallahu fikum nggih semoga Allah memberikan berkah kepada kalian maksudnya tiang kathah fikum gitu. Nek tiang setunggal barokallahu fika engkau satu fik nek dipun sukun nggih. Nek tiang ingkang nomor telu orang yang ketiga barokallahu fihi nggih nggih ngeten nggih. Ah niki biasa kula panjenengan sami ugi nalika dipun napa utawi nalika kula panjenengan sami menghadiri walimatul urs nggih dipun syariatake ndongaake napa berkah nggih. Pak pengulu biasa ndongaake manten kekalih barakallahu laka nggih barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khair niki donga nalika kula panjenengan sami menghadiri walimatul urs nggih dipun dongaake supados dipun berkahi. Nggih. Wabillahi taufik. Tatos bedanipun mekaten. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah nggih. Niki nggih pembahasan terkait dengan doa tadi. Wonten ingkang sanes tafadhol. Bismillah. Monggo Pak Islah. Tidak boleh membanggakan apa yang ada sama kita. Nggih. Tapi bagaimana dengan nggih. Kita ceritakan nikmatnya. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wonten pertanyaan ingkang penting lan sangat bermanfaat menika Pak Islah. Nggih, menyampaikan setunggal pertanyaan, nggih. Kula panjenengan sami kan mboten pikantuk membanggakan apa diri ujub maksudipun. Nggih. Ananging wonten ing Al-Qur'an Allah ngendika maturun Pak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan adapun terhadap nikmat Rabb-mu hendaknya kamu apa? Ceritakan. Nggih. Ah. Niki pripun niki? Nah, nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jawabanipun nggih. Ujub nggih. Kalian menceritakan nikmat niki benten. Nggih. Menceritakan nikmat ingkang dipun maksud wonten ing ayat Adh-Dhuha menceritakan nikmat menika menceritakan nikmat dengan tujuan mensyukuri napa nikmat Allah nggih mensyukuri nikmat Allah sanes tujuanipun membanggakan diri tidak nggih seperti contohipun kados kula panjenengan sami lenggah teng mriki nggih alhamdulillah kula panjenengan sami dumugi dalum niko tasih ngraosake nikmat iman Islam. Lah niki nyritakake napa? Nggih, nikmat. Ingkang kadang kula panjenengan sami supe nek mboten dipun napa? Elingake. Utawi panjenengan tasih lenggah dahar kalih putra-putrinipun. Alhamdulillah le, alhamdulillah nduk. Nganti dina iki bapak lan kowe kabeh isih diparingi napa? Nggih. Rizki. Ini kan sedang menceritakan nikmat apa? Allah. Lan nalika nyeritakake menika mboten wonten niatan apa? Membanggakan diri. Tiang ingkang ngrungokake nggih paham nek niku maksudipun sanes membanggakan apa? Diri. Tapi cobi panjenengan panjenengan midhangetake. Misale kula duwe bondo sing akeh kemudian saya mengatakan, "Ah ini saya punya harta banyak." Ya pantes saya kan orang yang pinter. Ya. Iya, wajar saya punya harta banyak. Nek jenengan mirengake kula ngucapake kaya niki, kula nyeritake nikmat kanthi maksud syukur, napa sombong niki? Sombong. Kan ketinggal niku. Dados benten nggih. Benten makna tahadus nggih, nyeritake napa nikmatipun Allah dan ujub utawi membanggakan napa diri. Nek membanggakan diri niku wonten unsur napa mboten syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengembalikan kepada kekuatanipun Allah ning nek menceritakan nikmat Allah niki benten nggih. Wonten perkawis ingkang ugi penting nggih. Tidak setiap nikmat kita ceritakan nggih. Ora kabeh nikmat dipun apa? Ceritakan. Nggih. Wonten nikmat-nikmat nalika kita critakake malah mbahayani awak kula panjenengan sedaya. Nggih, contoh gampange misalnya panjenengan numpak bis nggih. Numpak bis beto arto 20 juta karo emas misalnya mis 20 gram 200 gram misalnya pun neng tas nih melebu langsung wah saya punya nikmat nih punya uang di sini 20 juta dan emas nah, niki kan nyerita aki nikmat nih tapi bahaya nih buat niku nah bahaya nih gih nah bahaya nih niki contoh mawon milo Nabi Yakub alaihi salatu wassalam Nabi Yakub nalika putranipun nggih menika Nabi Yusuf ngimpi ngimpi ingkang bagus ingkang maknanipun nggih Nabi Yakub ngertos sebab pikantuk wahyu saking sinten Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub pesen kalih Yusuf aja diceritakake nggih, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu nggih, sedulur-sedulurmu kae mau wong-wong sing hasad. Wong-wong sing ora seneng nek saudaranya sedulure entuk napa nikmat. Nah, kalau kita punya nikmat, jangan kita ceritakan kepada orang-orang yang justru akan menimpakan madorot kepada kita. Itu. Wabillahi taufik. Terus nyeritakake nikmat nggih pada napa tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ning nek nikmat sing sifatipun mboten nyebabake tiyang hasad, nggih, niki perlu kita selalu apa? Ingatkan, alhamdulillah aku lan kowe kabeh bapak ibune Islam. Alhamdulillah bapak kula panjenengan sami Islam. Saengga nalika lahir nggih kula langsung napa Islam. Niki kan nikmat ingkang luar biasa niki. Kadang mboten krasa. Cobi sederek-sederek kita ingkang tinggal di Amerika utawi Inggris utawi perjalanan mendapatkan hidayah niku luar biasa. Bapak ipun sanes muslim, ibunipun sanes muslim, otomatis anake nggih mboten muslim. Nggih. Anange alhamdulillah wonten tiang-tiang ingkang lajeng pikantuk napa hidayah. Nggih. Ah menika pertanyaan kalau wau dados ujub utawi membanggakan diri benten kalian napa menceritakan nikmat ingkang tujuanipun syukur. Menceritakan kemawon nggih mboten menceritakan kepada semua orang. Wonten bilih tiang-tiang ingkang kula mboten nyeritakake. Nggih, wallahu a'lam. Monggo. Nggih. Wonten setunggal pertanyaan. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika bilih di antara umatnya Rasul ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Jadi mlebu surga langsung mboten dipun apa? Hisab. Cacahipun 17.000 tiang. Niki umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih. Nggih, kita iman yakin kados dene Rasul sampun nanti ngendika. Hadisipun dipun riwayatake dening Imam Bukhari rahimahullah wonten ing Sahih Bukhari saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Memang ada umatnya Nabi Muhammad sing mboten dihisab, mboten dihisab. Lajeng para sahabat nggih tanglet dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinten duh Rasulullah? Nah. Utawi Rasulullah jelasake dumateng para sahabat sinten tiang-tiang ingkang bakal mlebet swarga nggih mboten dipun hisab dening Allah. Rasulullah ngendika humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Niki sifatipun tiang-tiang ingkang bakal mlebet swarga mboten dipun apa hisab. Intinipun tiang-tiang niko sempurna anggenipun tawakal dumateng sinten? Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong-wong niki mau sing mlebet swarga mboten dipun hisab, tiang-tiang ingkang tawakalipun sempurna kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tawakalipun sempurna dumateng Allah. Sehingga mboten tatoyur, ini sifat ingkang nomor loro. Tawakalipun sempurna sehingga mboten melakukan apa? Tatoyur. Tatoyur niku keyakinan-keyakinan nggih tiyang Jawi nggih. Tatoyur niku manuk. Kalimat toyur nggih. Dadi nganggep nek wonten manuk tertentu niku dadi napa? Nggih, bakal sial misalipun. Mboten ming manuk tok. Nggih, manuk saged nggih. Cecek nggih saged. Ular nggih bisa. Nggih, bisa. Saya lagi berjalan naik ontel kok dilewati napa? Ana ular nang ngarep. Waduh, ki ngalamat ki. Ngalamat ki nyong bakal apes nah. Nggih. Utawi nabrak napa? Kucing. Utawi keyakinan dinten tertentu nek dina napa nek teng tiyang Jawi Banyumas napa nggih? Setu nggih, Setu Paing napa. Setu Paing niku dina sing apes lan sak pitrutipun. Niki tatoyur. Niki kan berarti tawakalipun mboten kepada siapa? Allah. Nggih. Mboten tawakal dumateng Allah, cobi mawon dipun penggalih. Nah, wong ana manuk mencrok teng ndhuwur omah kok dadi keweden ora umum? Nggih. Keweden ora umum. Nggih. Wedine kadang ora sedina rong dina. Kadang terus bablasen. Nggih. Ngantos pinten? Seminggu, rong minggu. Malah saged saumur-umur. Nah, nggih. Yeah. Keduten, contohnya keduten juga niki nggih. Niki nek teng Primbon luar biasa, kathah banget niki nggih. Nek nah, keduten kiwa, nah niki ngalamat. Nah, keduten kiri bagian kaki bawah, wah niki. Nah, kaki nggih teng bawah nggih, wonten kaki sinten dhuwur nggih. Nggih, pokoke kaya niku lah nggih. Nggih. Keyakinan-keyakinan kang kados mekaten naminipun apa? Tatoyur. Utawi tiang ingkang gadah kios. Nggih. Pertama kali buka, sing tuku kok wong sing pincang. Waduh. Sing tuku pertama kali pincang ngalamat nggih. Bakal apus akhirnya tutup ora wani napa buka. Nah. Lah niki kan tawakalipun mboten dumateng sinten? Allah. Nggih. Ngeten. Utawi tasih buka wonten tiang picek njaluk-njaluk. Nah, waduh iki ngalamat ora apik, ora bagus, tutup. Nah. Nah. Ini berarti tawakalipun kirang utawi mboten tawakal dumateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang nomor kali. Mboten tatoyur. Mbucal sedaya keyakinan-keyakinan niki. Nggih. Lajeng sak lajengipun ingkang nomor 3, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Nggih. Tidak minta di napa? Ruqyah. Jane mboten haram nek nyuwun tiyang napa? Ngruqyah. Mboten haram. Nggih. Boleh-boleh saja kalau kita sakit ya, minta orang untuk ngruqyah. Ananging biasa nih, tiang ingkang nyuwun ngrukyah niki ketergantungannya berkirang kepada siapa? Allah. Banget kepingine dirukyah. Nggih. Karo wong kuwi, ngeten. Akhiripun tawakalipun apa? Berkurang. Utawi ingkang nomor sekawan, sifat ingkang nomor sekawan, tiang-tiang kalau wau mboten berobat dengan cara kai. Kai menika wesi ingkang dipun panasi ngantos mbamba nggih sampai membara dipun nyosake wonten ing pundi bagian penyakit nggih. Ah niki wonten ingkang kados mekaten pengobatan kaya niku. Niki pengobatan ingkang kados mekaten niki nggih wonten. Nggih. Zaman rumiyin sakniki mboten ngertos kabare tasih wonten nggih. Tasih wonten nggih. Wesi nganti ngantos mbamba niki lho. Nah, nggih ngantos mbamba. Nggih. Dipun tempelake. Nggih, dipun tempel lagi. Nggih niki hukumipun mboten haram mboten nggih. Mboten haram nggih. Ananging makruh. Sebab pengobatan kanthi ngginakake kai menika nggih wonten unsur napa? Menyakitkan diri. Nggih. Manfaatipun kadang langsung terasa. Nggih, misalipun wonten sel-sel ingkang kanker utawa napa langsung dipun nyos langsung padha napa mati saged mawon. Utawi nek zaman rumiyin nggih, zaman para sahabat rumiyin menawi wonten tiyang ingkang tangane tugel sebab perang niki getih metu terus dinyos langsung napa nggih mandeg nggih garing nggih. Nah niki contoh pengobatan-pengobatan iki. Nah tiang-tiang ingkang lebet swarga mboten dipun hisap niku nggadahi sifat sekawan menika humul ladina la yastarkun mboten nyuwun dipun rupiah wala yaktawun mboten ngobati kanthi ginakake napa kae nggih wala yatatayyarun mboten nglakoni tatoyur niki syirik nggih niki tatoyur syirik niki tatoyur ini termasuk napa syirik walaupun bukan syirik besar syirik asghar ingkang nomor sekawan wa ala rabbihim yatawakkalun tiang-tiang kala wau teman-teman anggenipun tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika sifat tiang ingkang lebet swarga tanpa hisab tanpa adab. Bilih pembahasan kita kala wau nggih termasuk upaya anggenipun kula panjenengan sami nyempurnakake napa tawakal. Nggih. Nalika ningali nikmat ingkang kathah disandarkan nikmat itu kepada siapa? Allah, bukan kepada kemampuan kita. Nggih. Ketika kita melihat harta kita berkembang, nggih, walhamdulillah mboten dipun sandarake kepada awak kula panjenengan sami mboten, ananging disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti nggih ajaranipun Rasul ingkang mengarahkan kula panjenengan sami supados nyempurnakake tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi bukan berarti mukasa itu yang terakhir dari yang 70.000 itu Ustaz. Ukasyah bin Mison nggih termasuk sahabat ingkang mlebet swarga tanpa hisab, tanpa adab. Dia bukan yang terakhir dari yang 70.000. Bukan, sanes nggih. Sanes. Bahkan wonten riwayat nek umatipun Nabi Muhammad mboten namung 70.000 dipun tambah malih langkung kathah. Nggih, mboten namung 70.000 ning ingkang inti 70.000 niki. Nggih. Pilih wonten ingkang tanglet, Pak Ustaz. Saya pernah tatoyur, bagaimana bisa ndak masuk surga tanpa hisab tanpa adab? Saya dulu punya keyakinan setupaing. Saya dulu punya keyakinan nek nabrak kucing kaya niku. Kira-kira saged mboten mlebu swarga tanpa hisab tanpa adab? Jawabanipun saged. Saged mawon sing penting niku dipun ilangi nggih, sami tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun perbagus. Nggih. Wong para sahabat rumiyin nggih asalipun jahiliyah nggih mboten. Jahiliyah. Abu Bakar, Umar, Utsman nggih termasuk sahabat Ukasyah bin Mihsan ingkang termasuk mlebet swarga tanpa hisab tanpa adab. Rumiyin nggih hidupnya adalah masa napa jahiliyah. Nggih, jan jahiliyah banget. Wong nganti anak wadon mon dipun napa? Nggih, dipun kubur pateni luar biasa niki. Nggih. Niku ananging nalika tobat teman-teman nggih dipun paringi anugerah napa kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Ngaten. Nggih, monggo Pak. Nggih. Wonten setunggal pertanyaan nggih saking Pak Karwan nggih. Wonten ing hadis dipun sebat bilih Rasulullah ngendika sinten tiyangipun ingkang jaga 12 rakaat sunnah bakal dipun bangunake istana nggih. Qasrun fil jannah. Wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaanipun 12 rakaat niki sing pundi? Nggih. 12 rakaat ingkang dipun maksud menika salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ingkang mengiringi salat-salat napa? Wajib nggih. Salat wajib. Ingkang paling sempurna nggih niku 12 rakaat ingkang muakkad. Kalih rakaat sadaringipun subuh. Patang rakaat sadaringipun zuhur. Nggih. Patang rakaat sadaringipun zuhur. Nek panjenengan ajeng kalih rakaat mboten napa-napa. Ning sing sempurna rong rakaat salam tambah malih rong rakaat napa? Salam. Nggih. Sadaringipun zuhur patang rakaat. Sasampunipun zuhur rong rakaat. Sak sampunipun maghrib kalih rakaat, sak sampunipun isya kalih rakaat. Berarti pinten? rolas, kalih rolas menika. Nggih. Niki ingkang muakkad, ingkang napa? Muakkad. Nggih. Nggih, nek ditambahi sing ghairu muakkad tambah kathah malih. Nggih. Sak samunipun zuhur, nggih, niku kawan rakaat ugi, sing rakaat kalih rakaat muakkad, sing rakaat kalih malih ghairu muakkad. Nggih. Ngeten. Sak derengipun maghrib nggih wonten kalih rakaat nggih. Niki ghairu napa muakkad napa. Ha niki contonipun napa. Nggih. Wonten riwayat ugi sak derengipun asar kawan rakaat. Niki ugi wonten dipun sebat wonten ing kitab Bulughil Maram. Rong rakaat salam, rong rakaat napa salam. Niki ghairu muakkad. Ananging ingkang dipun maksud kalih welas niku, rolas rakaat niku nggih kalih rakaat sak derengipun subuh, qobliyah subuh. Rong rakaat sak derengipun zuhur ditambah rong rakaat malih dados pinten? Sekawan. Kalih rakaat sak samunipun zuhur, kalih rakaat sak samunipun maghrib lan rong rakaat malih sak samunipun isya niki kalih welas napa rakaat nggih. Jagi abot nggih. Abot niki nang nggih. Nggih. Sak derengipun isya menawi panjenengan badhe salat monggo sebab Rasul ngendika bainal adzani wal iqamah salat. Antara adzan dan qomat niki wonten apa? Salat. Nek badhe salat nggih monggo kalih rakaat mboten napa-napa. Nggih. Sebab Rasul ngendika mekaten. Bainal adzan wal iqamah napa? Salat. Ananging sepindah malih niku ghairu napa? Muakkad. Nggih, ghairu muakkad. Sampun saya para bapak ibu. Monggo. Nggih. Undang. Saya ndak saya, monggo biasa aja. Nek wong rondo kiat nggih. Pikirannya. Ah iya, nggih leres Pak nggih. Nggih, nek niki bekerja pikirannya emang nggih. Nggih, mugi-mugi upaya kula panjenengan sami nggih ingkang rutin menika dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bakal ndatosake ingkang alit ingkang sekedhik niki bakal napa ageng nalika kula ngikhlasake napa niat nggih. Kita tutup kanthi nasihat menika nggih. Allah tidak melihat amalan kita banyak atau tidak nggih. Ananging ingkang Allah tresnani amalan ingkang paling rutin nggih istiqomah niku wonten ing hadis dipun ngendikake nggih ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan sing paling ditresnani Allah iku amalan sing paling istiqomah senajan apa sithik nggih ngaos prapat jam mboten ana apa seprapat jam 20 menit sak penake maksudipun sak legane awak kula panjenengan sami. Nah dipeksa 5 jam saya itu panjenengan kula nggih bubar bar niku nggih. Ngaji nganti jam 1 kan bubar makke mboten kuat malih nah. Saya itu niku nah nggih. Nggih. Ning sekedhik-sekedhik sesuai dengan kemampuan terus nika langkung dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih kita ngikhlasake niat anggenipun kula panjenengan sami napa ngaos anggenipun kula panjenengan sami nggih ngibadah menika. Menawi niatipun sampun ikhlas sampun nah. Insya Allah dipun gampilake dening Allah Subhanahu wa taala lan Allah ndadosake amalan ingkang sekedhik niku bakal napa bakal ageng nggih bakal dipun tikelake dening Allah Subhanahu wa taala. Saged kemawon amalanipun menika satu biji padi wonten ing Al-Qur'an dipun sebatake setunggal menika ngedalake pinten? Nggih, pitung ler. Saben ler isine pinten? 100. Dados pinten niku? 700. Niki sanes batesan Allah saged nikelake malih wallahu yudhaifu liman yasha lan Allah saged nikelake malih sak kersanipun sinten Allah Subhanahu wa taala nika sebabipun kanthi ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa taala nika pilih ingkang saged kita bahas wonten ing kesempatan dalu nika mugi-mugi kita saged ngamalake napa ingkang kita sampun sebat kala wau nggih tansah mengembalikan semua nikmat itu kepada Allah lan nalika ningali perkawis-perkawis ingkang mengagumkan kita kita mengucapkan masya Allah utawi barakallahu fi lan sak misalipun